السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran fikih kita, dan insyaallah taala kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-15 dan kita masih pada Kitabus Shalah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan tentang bab sifatish shalah. Bab tentang sifat-sifat salat. Yaitu sifat-sifat salat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah singgung dari mulai niat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini dijadikan majelis yang penuh bermanfaat, penuh ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah tabaraka wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Artinya kalau makruh maka dilakukan walaupun secara sengaja, maka dia tidak membatalkan sholat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa kuriha fiha iltifatun wa nahwuhu bila hajatin wa iqa. Makruh dalam sholat itu adalah nengok-nengok. Apa? Enggak, nengok-nengok ke kanan dan ke kiri pakai begini, Bu. Gitu. Kalau mata doang. Jadi, apa sih bahasa Indonesianya? Tengok-tengok. Apa ya? Menatap ke kanan dan ke kiri gitu ya. Apa? Pokoknya iltifatun. Tapi antum mengerti ya maksud ana? Melihat-lihat. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas. Maka ini hukumnya makruh. Kapan itu dia makruh? Kalau tidak ada hajat. Tidak ada hajat. Kalau ada hajat bagaimana, Ustaz? Kalau ada hajat, maka tidak makruh. Contoh misalnya seorang ibu, ya kan, dia bawa anak kecilnya sholat ke masjid, kemudian lari kesana kesana, ke depan, ke kiri dan ke kanan. Si ibunya khawatir, takut hilangkah nih nanti anaknya atau bagaimana. Maka si ibu ketika sholat dia sambil kesini kesini. Ah, ini namanya ada hajat. Atau ketika misalnya ada seorang imam, ya kan, depannya itu ada kabel yang misalnya rada tinggi gitu, takut orang kesandung atau gimana, orang lagi sholat terus tiba-tiba ada yang lewat atau gimana, terus dia tengok sana, tengok sini, maksudnya untuk ngasih isyarat, juga gak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya ada hajat, maka melihat ke kanan, ke kiri, maka ini hukumnya makruh. Kalau ada hajat, gak jadi makruh. Tapi kalau gak ada hajat, gak ada apa-apa, dia tengok sana, tengok sini, maka hukumnya makruh dan gak batal. Dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, itu adalah duduk ik'a. Duduk ik'a makruh. Jadi duduk ik'a di sini ada yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan duduk ik'a itu begini nih. Duduk ik'a itu di antara dua sujud atau di tahiyat. Di antara dua sujud atau di tahiyat. Pokoknya dia sifatnya itu adalah duduk. Nah, kapan itu makruh? Kita sebelum bahas kapan itu makruh, kita bahas yang boleh dulu. Yang boleh dulu adalah kakinya ini ditegakin begini, terus dia duduk di atasnya. Pernah lihat nggak? Nih, anda contohin. Jadi dia sholatnya duduknya begini. Habis sujud, Allahu Akbar. Nah, dia duduk di antara dua sujudnya begini. Kalau ik'a yang kayak gitu, yang kayak begini nih, terus duduk di atasnya, dilakukan di antara dua sujud, maka hukumnya boleh. Hadisnya sahih. Tapi kalau ik'a yang tadi kayak begitu, dilakukan di tahiyat, hukumnya makruh. Ada juga duduk ik'a yang makruh dalam setiap keadaan, baik dalam duduk di antara dua sujud maupun tahiyat. Kapan itu? Ketika duduk kayak duduk katak, tahu nggak? Ya kan, telapak kakinya di sini ditegakin, di sini ditegakin, nah dia duduk di sini pantatnya. Begini nih. Kelihatan nih. Jadi wallahualam nih, anak masih bisa apa enggak. Tapi kalau dia masih kecil dulu, begini nih. Nah, terus ininya ini dikebawahin. Jadi duduknya di sini diangkat. Nah, dia duduk begini nih. Ah, yang kayak begini makruh dalam setiap keadaan. Mau dia dalam keadaan duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat. Jadi ik'a yang boleh itu cuma satu, yaitu duduk di antara dua sujud dengan sifat ik'a yang tadi. Tumitnya ini dirapatkan, kemudian dia duduk di atas tumitnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah waftirashu dhira'aini sajidan. Makruh untuk melebarkan tangan ketika sujud. Melebarkan tangan. Kita udah salah, afwan. Nanti disebut. Waftirashu dhira'aihi sajidan itu adalah ketika sujud tangannya itu ditempelin ke lantai. Ketika sujud tangannya diiftiroshkan, itu ditempelin ke lantai, sikutnya sama sampai sini. Susah juga. Nah, jadi ketika sujud kan harusnya ininya kan ngangkat gitu kan. Allah Akbar. Ah, dia begini nih. Ditempelin ke lantai. Kayak duduknya misal afwan, kayak duduknya anjing begitu kan. Jadi ketika dia sujud, dia sujudnya begini. Harusnya kan diangkat. Nah, tapi dia sujudnya begini nih. Nah, kayak begitu hukumnya itu adalah makruh. Sujud yang seperti itu dengan tangan itu, maka hukumnya itu adalah makruh. Yang keempat itu adalah yang makruh abas, gerakan yang gak jelas, main-main, gerakan ya gak apa-apalah, kita pakai tanda kutip aja, gak jelas. Ini hukumnya makruh. Abas kayak misalnya garuk-garuk kepala padahal enggak gatel, ya kan? Kadang ada orang yang kayak gitu, dia garuk-garuk. Kalau garuk-garuk gara-gara gatel, maka kita udah tahu bahwa makruh itu hilang kalau ada hajat. Ini dia enggak gatel, enggak ada apa, dia garuk-garuk. Ya kan? Dia betulin lah ininya. Segala macam dikit-dikit giniin jenggot. Ya kan? Maka gerakan-gerakan yang kayak begini, nah ini gerakan enggak jelas, maka masuknya itu adalah abas dan hukumnya itu adalah makruh. Dan di antara gerakan yang termasuk abas sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Najjar bahwa ketika tahiyat dia gerak-gerakin begini. Nah, ini termasuk gerakan yang abas. Layaknya main-main. Hukumnya makruh. Terus yang selanjutnya yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah takhassur, tolak pinggang. Ya kan? Set. Nah, ini begini sholat. hukumnya makruh. Tolak pinggang hukumnya makruh. Yang selanjutnya itu adalah wafarqatu asabi' wa tashbikuha. Bunyiin jari jemari. Apa nih bahasa Indonesia yang benar? Bunyiin, nyetekin. Bunyiin jari jemari, cetek-cetek dalam sholat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan juga tashbik. Tashbik itu adalah gini. Tashbik dalam sholat ini hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya cetek-cetekin jari ataupun dia gabung-gabungin jari jemarinya kayak begini, yang namanya tashbik, maka hukumnya makruh dalam sholat. Makruh juga sebelum sholat. Maksudnya sebelum gimana? Misalnya lagi jalan ke masjid atau lagi nunggu qomat. Nah ini dia hukumnya juga makruh. Jadi misalnya lagi jalan ke masjid, jangan begini. Kalau udah nyampe masjid tapi belum qomat, juga nunggu imam qomat, imam datang atau qomat dikumandangkan, juga nunggunya jangan begini. Digabungin gini. Tapi kalau sesudah sholat, maka jaiz. Boleh. Kalau sesudah sholat, maka hukumnya itu adalah boleh. Yang berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa kaunuhu haqinan. Dan juga makruh sholat dalam keadaan kebelet. Mau kebelet yang satu, kebelet yang kedua, dia tetap sholat, maka hukumnya itu adalah makruh. Ya, mau kebelet pipis, mau kebelet buang angin, mau kebelet buang air besar, jadi ada tiga kebeletnya, dia tetap sholat, maka hukumnya itu adalah makruh. Yang selanjutnya disebutin oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa kaunu haqidan wa nahwah, wata'ikun lit'am, wata'ikun lit'am. Sama, udah lapar banget, udah pengen makan banget. Pengen makan, atau makanan sudah siap. Sudah siap disantap. Sudah di meja gitulah. Makanan siap disantap. Maka ini hukumnya juga makruh untuk sholat. Makruh untuk sholat. Jadi mendingan makan dulu atau ditunaikan dulu hajatnya. Kenapa? Karena ruh dalam sholat itu adalah kekhusyuannya. Jadi bisa dilihat nih, kayak misalnya pengen makan, kebelet, ya kan, jari jemari, terus tolak pinggang, gerak-gerakan yang gak perlu. Nah ini merupakan segala sesuatu yang melalaikan dari ruhnya sholat, yang gak perlu dia lakuin gitu. Atau enggak misalnya yang kayak gini bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Maka yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Maka selesai. Kemudian yang selanjutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa idza nabahu syai'un sabbaha rajulun wa tasaffaqat imra'atun bi batnika fiha 'ala dhahri al-ukhra. Kalau dia mau mengingatkan, misalnya imamnya salah, ya kan, kalau laki-laki bilang subhanallah. Jadi misalnya imamnya salah, laki-laki bilangnya itu adalah subhanallah. Kalau perempuan, perempuan tepuk tangannya begini. Jadi jangan, wah ini nyaring banget gitu. Begini, dia tepuknya begini. Kalau laki-laki tepuk tangan, maka dalam mazhab hukumnya adalah makruh. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yuzilu busaqan wa nahwahu bi tsaubihi. Kalau misalnya mau ngeludah, jadi lagi sholat, Allah Akbar, ada ngeludah beneran harus dikeluarin, maka ludahnya bisa dikeluarkan lewat, pasti lewat mulut. Bisa dikeluarkan ditaruh di, bisa di sapu tangan, bisa di tisu, kayak begitu. Jadi pakai ada benda lah gitu, tisu. Kemudian selanjutnya kata penulis wa yubahu fi ghairi masjidin an yasari. Tapi kalau misalnya di luar masjid dia boleh langsung buang ludah ke kiri. Jadi misalnya dia emang harus buang ludah kiri ya. Adapun ke depan ataupun ke kanan maka hukumnya adalah makruh sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala wa yukrahu amamahu wa yaminahu. Jadi ingat ngeludah kalau dalam masjid dikeluarkan bisa disapu tangan, bisa ditisu atau mungkin di salah satu bagian dari pakaiannya ini bisa. Tapi kalau di luar masjid boleh langsung dikeluarin ke arah mana? Ke arah kiri. Awas jangan sampai ngeludah dalam masjid. Bisa diusir antum. Jadi ngeludah dalam masjid hukumnya makruh. Gitu. Taib, maka selesai. Yang makruh-makruh selesai. Faslun, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faslun wa jumlatu arkaniha arba'ata asyr. Baru ini sekedar review saja. Karena kemarin pas kita membahas tentang sifat-sifat shalah, yaitu bagaimana sifat sholat dari gerakannya dan bacaannya, kita sudah singgung mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian di sini sebagai bentuk penekanan saja dan bentuk review, kata penulis rahimahullah ta'ala, rukun-rukun sholat, rukun-rukunnya itu ada 14. Ada 14. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Berdiri merupakan rukun ketika apa? Kapan berdiri dalam sholat itu rukun? Ketika? Bukan, ketika orangnya apa? Ketika orangnya mampu. Ketika orangnya mampu dan sholatnya sholat? Wajib, sholat fardu. Maka berdiri merupakan rukun. Yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Yang ketiga, kalau takbiratul ihram pakai sholat fardu atau sholat sunnah nggak? Semua sholat imam makmum harus ada takbiratul ihram. Yang selanjutnya Fatihah. Rukun bagi siapa? Rukun bagi imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Fatihah, rukun bagi imam dan sholat, orang yang sholat sendirian atau munfarid. Kalau buat makmum hukumnya sunnah. Kapan bacanya? Setelah makmum disunahkan membaca Fatihah kalau imamnya tidak terdengar membaca apa-apa. Kalau imamnya enggak kedengaran baca apa-apa, maka makmum baca Fatihahnya sunnah. Kalau sholat zuhur kedengaran enggak imam bacanya apa-apa? Sholat zuhur imamnya enggak kedengeran, mau rokat 1 sampai rokat keempat imamnya enggak kedengeran baca ayat. Berarti makmum baca Fatihah hukumnya sunnah dari rokat 1 sampai keempat. Kalau misalnya maghrib berarti yang sunnah rokat ketiga. Kalau rokat ke 1 dan kedua maka dilihat kalau imamnya ada jeda-jedanya, ya kan, misalnya ada diemnya gitu, maka makmum baca Fatihah pada saat imam itu tidak terdengar membaca ayat. Tetapi kalau imam itu terdengar baca ayat, maka makmum gak perlu baca Fatihah dan lebih ditekankan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran dari imam. Contoh misalnya ada imam yang baca Fatihahnya setiap ayat itu ada jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang kayak gini stylenya. Ada juga yang stylenya itu setelah Fatihah diam sejenak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu dia jeda. Jedanya mungkin ngambil nafas atau mikir surat mau dibaca apaan. Jadi dia diam sejenak, imam langsung makmum langsung baca Fatihah. Ada juga imam yang enggak pakai jeda. Ya kan, baca dari ayat per ayat, jedanya cuma dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Yang kayak gini makmum enggak usah baca Fatihah, dengar lantunan tilawahnya si imam. Jadi enggak apa-apa makmum enggak baca Fatihah sama sekali. Kenapa? Makmum itu yang lebih ditekankan mendengar bacaan si imam. Kalau enggak kedengeran baca, baru baca Fatihah, hukumnya sunnah. Adapun imam dan munfarid, maka dia adalah rukun dan mewakili makmumnya. Fatihah bagi si imam ini mewakili Fatihahnya si makmum. Jadi enggak sembarangan nih. Tanggung jawab dalam membaca Fatihah bagi si imam. Yang selanjutnya merupakan rukun itu adalah ruku. Jelas. Yang selanjutnya juga itu adalah wal i'tidalu anhu, bangun dari ruku atau i'tidal. Rukun. Setelah i'tidal, sujud. Nah, ini gerakan-gerakan sholat, kita cepat aja ya. Setelah sujud, itu adalah bangun dari sujud. Bangun dari sujud. Nggak usah ditulis deh. Dicatat aja ya. Setelah bangun dari sujud, itu adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian, nah ini penting. Yang berikutnya rukun itu adalah tumakninah. Apa sih definisi tumakninah? Definisi tumakninah itu adalah ketika ada waktu sendi-sendi maupun tulang-tulang itu kembali ke tempat semula. Kembali ke tempatnya. Ah, ini tumakninah. Jadi tumakninah itu bukan sholatnya lama. Kadang ada orang sholatnya enggak tumakninah, Ustaz. Maksud antum sholatnya enggak tumakninah, sholatnya cepat. Jadi kalau cepat batal sholatnya. Enggak. Gitu. Tumakninah itu adalah ketika sendi-sendi maupun tulang-tulang itu kembali ke tempat semula. Atau ke tempatnya. Jadi contoh misalnya ruku. Allah Akbar. Ah. Pas kita Allahu Akbar, ada diam sedikit gini, semuanya udah diam, tulang-tulangnya itu kembali ada di tempatnya gini. Ah, ini udah tumakninah nih. Sami Allahu liman hamidah. Tumakninah. Allah, ah itu tumakninah. Yang enggak tumakninah itu adalah apabila tulang-tulangnya ataupun sendinya itu enggak dikasih kesempatan untuk diam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ah, ini belum ada jeda berhenti, dia udah lanjutin ke rukun berikutnya. Sehingga kalau misalnya kita sholatnya gini cepat gitu, ini bukannya ana menyarankan gitu ya, tapi dari segi teori batal atau tidaknya sholat seseorang, misalnya waladhdallin amin, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allah, ah ini enggak batal. Enggak batal. Kenapa? Karena ada waktu tulang-tulang kembali ke tempat semula. Yang amannya, jadi para ulama itu beda pendapat dia. Tumakninah itu apa sih? Ada yang bilang sekedar kembali atau tetap tulangnya itu diam, maka itu tumakninah. Yang amannya itu adalah sampai bacaan wajib itu terpenuhi. Kayak misalnya bacaan wajib dipenuhi, kalau setelah ruku apa wajibnya? Abi sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar rabbi ighfirli, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Ini udah tuma'nina. Adapun niatnya dia bagaimana, pahalanya dia yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala, itu resiko tanggung jawab masing-masing. Tetapi terlepas dari hal tersebut, kita berbicara tentang rukun, sah atau tidak sahnya sholat itu tergantung tuma'ninahnya. Maka kalau tuma'ninah terpenuhi, maka rukunnya terpenuhi. Kemudian setelah tuma'ninah, itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, saya tulis deh. Setelah tasyahud akhir, rukun berikutnya itu adalah duduk. Jadi tasyahud akhirnya rukun bacaannya, dan duduknya itu juga rukun. Kemudian yang berikutnya itu adalah wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam. Salawat atas nabi itu juga rukun. Minimumnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau misalnya yang dilengkapin, maka itu bukan rukun tapi sunnah. Yang selanjutnya itu adalah taslimatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua-duanya ini rukun. Berbeda dengan misalnya madhab Syafi'i. Syafi'iyah itu yang rukun itu cuma assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Adapun misalnya madhab Ahmad, maka assalamualaikum warahmatullahi, dua-duanya adalah rukun. Sehingga kalau misalnya baru assalamualaikum warahmatullahi terus dia buang angin, gimana sholatnya? Batal. Kenapa? Karena dia udah batal sholat sebelum rukunnya terpenuhi, nanggung gitu. Jadi dua-duanya itu adalah rukun. Dan rukunnya itu adalah yang ucapan salamnya. Ucapan salamnya ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Karena nengok ke kanan dan nengok ke kiri ini hukumnya sunnah. Dan selanjutnya, dan ini merupakan rukun yang terakhir, itu adalah tertib, harus berurutan. Jadi harus berurutan. Review lagi. Yang selanjutnya adalah kita udah bahas rukun, yang selanjutnya bahas wajib-wajibnya. Wa wajibatuha tsamaniyah. Dan wajib-wajibnya itu ada 8. Yang pertama at-takbiru ghairu tahrim. At-takbir ghairu tahrimah. Jadi selain takbiratul ihram, hukumnya adalah wajib. Apa itu namanya? Takbirul intiqal, takbir perpindahan. Hukumnya adalah wajib. Yang kedua, yang hukumnya wajib itu adalah bacaan at-tasmi' atau sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah wajib bagi siapa? Bagi imam dan munfarid. Munfarid. Adapun makmum cuma baca Rabbana walakal hamd. Kemudian yang wajib selanjutnya itu adalah bacaan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd bagi imam wajib, bagi munfarid wajib, bagi makmum juga wajib. Selanjutnya juga adalah wa tasbihur ruku' wa sujud wa qawlu rabbi ighfirli marratan marrah. Jadi bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud wajib dibaca sekali. Kalau dibaca lebih dari sekali maka hukumnya sunnah. Kemudian yang wajib dalam sholat itu adalah tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama, yang awal, maka itu adalah hukumnya wajib. Dan juga duduknya itu wajib. Wa ma ada dzalik, maka selain rukun dan wajib itu masih. Wa ma ada dzalika wasyurut sunnah, maka selain syarat-syarat salat, selain rukun-rukun salat, selain wajib-wajib salat yang barusan tadi kita bahas, maka hukumnya itu semuanya adalah sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah. Nah, di sini kemudian Setelah kita mengetahui mana rukun, atau sebelumnya itu mana syarat, mana yang wajib, di sini penulis juga menekankan farruknu wasyartu la yasqutan sahwan wa jahlan. Yang namanya rukun dan syarat harus terpenuhi, harus terpenuhi. La yasqutan sahwan wala jahlan. Jadi enggak ada urusan apakah dia enggak tahu, tidak diterima. Apa tidak diterima? Alasan dia yang tidak tahu enggak bisa, harus. Atau alasannya itu dia lupa. Jadi kalau rukun atau syarat harus terpenuhi. Kalau misalnya enggak tahu Ustaz, sholatnya enggak sah. Kalau misalnya lupa, sholatnya juga enggak sah. Kalau rukun atau syarat. Kalau misalnya wajib, kata penulis rahimahullah ta'ala, وَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِهِمَا. Dia harus terpenuhi. Iya, sama. Tetapi kalau tidak tahu atau lupa, maka masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Jadi kalau misalnya wajib, enggak tahu, masih bisa diterima. Kalau misalnya wajib, dia lupa, masih bisa diterima. Kalau dia wajib, tapi dia sengaja melakukan, sengaja ditinggalkan, dia udah tahu bahwa abis bangun dari ruku itu baca sami Allahu liman hamidah, tapi dia gak baca, maka batal sholatnya. Jadi jika ditinggalkan secara sengaja, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Nah, setelah kita tahu yang kayak begini, barulah kita membahas tentang sujud sahwi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faslun, pasal, tentang sujud sahwi. Sujud sahwi kalau orang Indonesia ngomongnya. Penulis bilang wa yushra'u sujudu sahwi li ziyadatin wa naqsin wa syakkin. Sujud sahwi itu artinya lupa, dia lupa atau enggak sengaja. Jadi sujud karena ada yang lupa atau yang enggak sengaja. Kalau yang lupa atau enggak sengajanya rukun, gimana tuh? Hah? Kan ini sujud sahwi nih. Lupa atau enggak sengaja. Maka ada sujud sahwi enggak? Nah. Secara umum enggak ada sujud sahwi. Tapi nanti ada rinciannya insya Allah. Makanya kemarin Ana bilang ada yang mungkin rokaatnya batal, atau mungkin kalau misalnya nantilah kita bahas. Tapi secara umum sujud sahwi itu adalah lupa atau enggak sengaja yang bagiannya sini nih. Di sini. Bagian yang di sini adalah bagian-bagian yang sifatnya itu adalah wajib. Jadi wajib-wajib dalam sholat, terus ada yang kelupaan atau enggak tahu, terus dia ingat. Nah, ini namanya sujud sahwi. Tapi insya Allah kita bahas semuanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sujud sahwi itu disyariatkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau nambah li ziyadatin. kalau nambah, nambahnya itu apa? Nambahnya itu adalah gerakan sholat. Ingat ya, gerakan, bukan ucapan. Jadi sujud sahu, kalau nambah berupa gerakan sholat, maka dia harus sujud sahu. Yang kedua, kalau kurang. Kalau kurang, misalnya dia, kalau kurang, kurangnya itu adalah ucapan. Kurangnya itu adalah ucapan. Kayak contoh misalnya, dia bangun dari ruku, dia lupa baca sami Allahu liman hamidah. Terus nanti dia ingat, maka kurang ucapan, sujud sahwi. Atau dia ragu. Udah belum ya? Maka yang kayak begini juga disyariatkan sujud sahu. Kalau misalnya ragu, yang penting harus diingat, antum imam sholat sendiri, imam atau sholat sendiri. Kalau misalnya antum imam, dikit-dikit ragu sujud sahu, ntar ngeganggu si makmum. Ini imam kayaknya tiap sholat ada sujud sahunya, gitu. Maka ini pembahasan lain. Tetapi tentang masalah disyariatkannya atau tidak sujud sahu, maka nambah gerakan sholat, sujud sahu. Kurang ucapan-ucapan yang sifatnya itu wajib, maka dia juga sujud sahu. Atau ragu. Maka saat yang tiga ini, dia itu juga hukumnya itu adalah boleh sujud sahu. Nah, kalau misalnya nambah gerakan, maka ini hukumnya adalah wajib sujud sahu. Jadi sujud sahu itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau misalnya dia nambah gerakan, maka hukumnya itu adalah wajib. Kalau dia nambah ucapan, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kayak contoh misalnya, dia lupa gitu, Allah Akbar, habis waladhalin, amin, attahiyyatu lillahi wassalawatu wattaibah. Ini nambah ucapan yang bukan pada tempatnya. Nambah ucapan yang bukan pada tempatnya. Itu juga disyariatkan sujud sahwi. Namanya lupa, mungkin dia ngantuk atau apa segala macam. Nambah ucapan yang bukan pada tempatnya disyariatkan sujud sahwi. Oke. Kalau sengaja gimana? Di sini nih dia bilang attahiyyatu lillahi wassalawatu wattaibah. Gimana hukumnya? Hukumnya enggak batal. Ucapan yang membatalkan sholat itu cuma assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau dia di sini, dia sengaja bilang assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Tapi selain itu, maka tidak batal. Gitu. Ini kayaknya bagannya rada kurang pas ya. Jadi sujud sahwi itu biar lebih pas aja, nambah, kurang, atau ragu. Baik nambahnya itu dalam ucapan atau dalam gerakan. Maka tadi kalau misalnya nambah gerakan, maka ini hukumnya adalah wajib untuk sujud sahwi. Kalau nambah ucapan, maka hukumnya sunnah. Kalau misalnya dia ragu, ya ini tergantung keadaan imam dan makmum masing-masing. Tetapi secara umum bahwa ketika ragu disyariatkan sujud sahu, nggak apa-apa. Ada nggak sujud sahu yang sifatnya itu adalah mubah? Sujud sahu mubah ketika ada sunnah yang gak sengaja lupa. Jadi kalau misalnya kita sholat munfarid, misalnya Allahu Akbar pas ruku, kita bacanya Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Pas kita sujud kita ingat, ya Allah tadi kenapa pakai pas ruku cuma baca cuma sekali. Nah, habis kayak gitu dia mau sujud sahu, maka hukumnya mubah. Tapi kalau yang mubah kayak gini jangan sampai dilakukan ketika dia jadi imam. Ya, makmum juga kayaknya kagak ada yang salah nih. Tiba-tiba dia sujud sahu, maka yang kayak gini menimbulkan kebingungan. Jadi sujud sahu disyariatkan ketika nambah, ketika ada yang kurang, ketika ragu, maka disyariatkan sujud sahu. Kalau nambahnya itu adalah gerakan sholat, maka sujud sahunya itu sendiri berubah menjadi wajib. Kalau nambahnya itu adalah ucapan, maka hukumnya itu adalah sunnah. Baik. Kalau misalnya lupa atau meninggalkan yang sunnah, maka sujud sahunya hukumnya juga sunnah. Ustaz, ada nggak biar lebih gampang kapan tahu sujud sahu wajib, kapan tahu sujud sahu itu sunnah, kapan sujud sahu itu mubah? Gampangnya, wajib, sujud sahu itu wajib kalau ada sesuatu yang sengaja dilakukan, dia itu batal. Nah, ini kaidah umum nih. Kalau ada segala sesuatu yang dilakukan secara sengaja, dia itu batal, maka ketika dia tidak tahu atau lupa, sujud sahunya itu wajib. Ulang ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalau dilakukan secara sengaja, batal sholatnya. Kalau misalnya dia tidak tahu atau lupa, maka hukum sujud sahunya itu adalah wajib. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari wajib, ada yang kurang dari wajib, maka sujud sahunya wajib. Kalau ada yang kurang dari rukun atau syarat, batal rokaatnya. Ini gara-gara anak telat, lanjut atau gimana Bu? Lanjut ya Bu, tanggung 10 menit lagi. Jadi sujud sahu nambah disyariatkan, kurang disyariatkan, ragu dalam sholat juga disyariatkan. La fi amdin, kalau sengaja maka enggak ada sujud sahu. Wa huwa wajibun lima tubtilu bita'ammudihi. Jadi tadi udah dibilang wajib untuk segala sesuatu yang kalau dilakukan sengaja batal sholatnya. Wa mubahun litarki sunnatin, dan juga hukumnya itu adalah mubah bita'amuri wa sunnatun li'itiyanin biqawli masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Wajib kalau di sini hukumnya itu sunnah kalau ada ucapan yang diucapkan bukan pada tempatnya. Jadi ada ucapan, diucapkan bukan pada tempatnya. Kayak tadi misalnya tahiyat kita baca lagi berdiri. Maka ini hukumnya, sujud sahunya adalah sunnah. Oke. Mubah kalau misalnya ada sunnah yang diterluput. Wa mahalluhu, sekarang tinggal tempatnya. Tempat sujud sahu itu di mana? Sebelum salam atau sesudah salam sih, Zat? Kalau bacaannya, bacaan sujud sahu sama kayak bacaan sujud-sujud yang lain. Apa bacaan sujud yang lain? Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfir. Boleh. Jadi sujud sahu bacaannya sama kayak sujud-sujud yang lain. Tinggal tempatnya. Kapan nih kita harus sujud sahu? Sebelum salam atau sesudah salam? Maka baik sesudah ataupun sebelum, dua-duanya enggak ada masalah, boleh. Sebelum salam boleh, sesudah salam boleh. Jadi sujud sahwi itu berapa kali sih? Dua kali. Jadi misalnya kita mau sujud sahwi, udah habis tahiyat akhir, ya kan? Sebelum salam dia sujud dua kali. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sebelum salam. Gitu. Ada juga yang sesudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi baik sebelum salam atau sesudah salam, hukumnya enggak masalah, dua-duanya boleh. Tetapi kalau misalnya kita mau, Ustaz, yang lebih dekat dengan sunnah itu yang mana sih? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mahalluhu qabla salam nadban illa idha sallama an naqsi raka'atin fa akthar fa ba'dahu nadban. Gampangnya, kalau ada yang nambah, nambah contohnya sujud dia Allahu akbar, Allahu akbar, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, Allah. Jadi tiga kali sujudnya pas dia udah sujud yang ketiga, makmumnya bilang subhanallah, atau kedengeran dari perempuan si imam baru tuh, sujudannya tiga kali. Berarti dia nambah. Nambah sujud tiga kali secara sengaja batal gak? Baru dua nih, gak mau berdiri, sujud lagi ya. Batal gak? Batal. Maka sujud sahunya hukumnya adalah wajib. Nah, kalau misalnya dia nambah, maka tempatnya itu adalah sebelum. Pokoknya gampang. Kalau nambah, biar seimbang gimana? Biar seimbang berarti sebelum. Kalau misalnya dia kurang, berarti setelah. Nah, ada gak sih misalnya kayak tadi tuh, ada yang kurang rukun maupun syaratnya? Abis ini, bentar. Jadi di sini si panjang nggak sih? Ya udah, sama satu lagi. Pokoknya kalau nambah sebelum, kurang setelah, maka ini hukumnya kalau yang tadi itu kan boleh, mau sebelum kayak sesudah, kita nggak mau ambil pusing deh. Pokoknya gua harus sujud sahu. Tapi dia nggak tahu tempatnya. Oke, hukumnya boleh. Misalnya keliru pun ya udah nggak apa-apa, boleh. Nggak ada keliru, nggak ada salah di situ. Pokoknya sujud sahu yang penting ada, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mau mendekati sunnah, kalau dia nambah, dia sujud sahunya sebelum. Kalau kurang, dia sujudnya itu setelah. Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Kalau misalnya dia sengaja salam sebelum semua rokaatnya itu terpenuhi, batal sholatnya. Wa sahwan fa in dhakara qariban atammaha wa sajada. Baru kita bahas tentang rukun yang terluput. Misalnya kita sholat apa? Misalnya sholat isya. Di rokaat ketiga, bukannya kita naik, kita tahiyat akhir. Sholat isya ya. Sholat isya berapa rokaat? Empat. Ini rokaat ketiga. Dia tahiyat akhir nih. Si makmumnya juga ikut-ikut aja. Ya, kan sering begini kan, makmum. Enggak, Pak Imam enggak salah. Makmumnya juga enggak sadar gitu. Yang di belakang mau ngingetin tapi kejauhan. Walhasil rakaat ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam minkas salam. Masih baru segini, tiba-tiba orang yang dari saf 2, "Pak, kok isya 3 rakaat?" Ya kan, kita langsung bilang, enggak, empat. 4 pak. Yang lain bilang, enggak Ustaz, 3. Yang benar, iya 3. Kalau masih waktunya sedikit, dia bangun lagi. Dia bangun lagi, semua makmumnya juga bangun lagi. Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Ya kan? Jadi enggak seluruh sholatnya batal. Enggak seluruh sholatnya batal. Karena kan rukun ini kan harus terpenuhi. Sekarang kan belum terpenuhi kan? Ya udah dipenuhin sekarang. Begitu. Jadi dia nambah 1 rakaat. Tapi kan tadi udah ngomong, iya kalau masih dekat dia berdiri lagi Allah Akbar terus sampai dia tahiyat akhir. Assalamu. Kalau ini gimana? Jadi sebelum atau sesudah nih? Kan kalau nambah dia sebelum. Kalau kurang setelah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Setelah gini Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khalas. Selesai. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sholat isya, sholat isya 3 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia balik, ya kan, makmumnya juga kagak ada yang ngingetin. Ya kan, santai, Allahumma antas salam, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, udah segala macam. Ya kan, dia udah keluar dari masjid, apa segala macam. Keluar dari masjid, ya kan, udah lama, udah sampai ke komplek, tiba-tiba ada tetangga yang bilang, "Pak, tadi sholat isya-nya kok 3 rakaat?" Kalau udah lama jedanya, batal sholatnya. Ulang 4-4-nya. Gitu, jadi gak ada dia dari udah nyampe rumah di komplek, terus ada yang bilang, "Pak, tadi kok sholat isya 3 rakaat, kok balik lagi ke masjid untuk 1 rakaat?" Nah, ini gak ada. Gitu, udah kelamaan. Makmumnya juga batal. Makmumnya batal. Ya sholat isyanya 3 rakaat, Bu. Kan rukun harus terpenuhi. Gitu. Kalau udah kelamaan batal sholatnya. Tapi kalau misalnya masih dikit, maka dia berdiri lagi, takbiratul ihram lagi sampai selesai. Kayak begitu. Pernah kejadian sama Rasul alaihi salatu wasalam. Tahu ya hadisnya? Gitu. Rasul sallallahu alaihi wasalam kurang sholatnya. Terus ada yang ingetin sahabatnya radhiyallahu an, sholat? Iya gitu. Ya, para sahabat kan beda Bu. Kalau saat itu kan syariat itu kan masih terus turun gitu kan. Siapa tahu berubah hukumnya apa segala macam. Jadi pas Rasul alaihi salatu wasalam dia gak bangun, ya para sahabat bilang, "Oh mungkin sholatnya udah berubah nih." Ya udah, makmum diam semua. Habis Rasul assalamualaikum warahmatullahi, ada sahabat yang berani negor, "Ya Rasul, sholat berubah. Kok bilangannya gak kayak kemarin?" Rasul bilang, "Ah, kayak kemarin. Enggak, kurang." Rasul nanya Abu Bakar, "Bener ani kurang?" "Bener ya Rasulullah." Langsung berdiri kayak tadi. Disempurnakan. Disempurnakan baru sujudnya, sujud sahunya sebelum atau sesudah? Sesudah. Karena dia kurang. Baik. Insyaallah masih ada beberapa hal lagi. Yang selanjutnya itu bakal kita singgung adalah misalnya imamnya lupa tahiyat awal gitu kan. Ya kan? Allahu Akbar udah gini baru dibilang subhanallah. Aduh. Ah ini dia mau duduk lagi apa dia mau berdiri? Ah itu juga ada syariatnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol.